Hai, masih ingat sama catatan si Roy? Iya, jadi akhirnya saya menikah dan saya punya anak satu. Kira-kira sekitar usia 1 tahun, kami memutuskan untuk pindah ke daerah Depok, tepatnya itu di Depok Kelapa 2, dekat kampus Gunadarma. Itu sebenarnya salah saya juga sih ya, karena saking pengen buru-buru pindahnya, saya kurang teliti. Saya cuman nemu rumah, oke, kayaknya nyaman, tenang, nggak terlalu rame juga. Ya udah oke, kita ambil. Karena saya ngeliat masih enak nih sirkulasi udaranya, rumah juga nggak terlalu padat, dan di samping rumah juga ada tanah kosong, ada pohon rambutan besar. Saya pikir adem deh. Akhirnya deal. Dan setelah pas pindah, saya baru sadar ternyata di samping rumah saya itu bukan tanah kosong, tapi itu makam keluarga yang ternyata makamnya juga udah banyak. Yang di tengah-tengahnya itu pohon rambutan tinggi besar, kira-kira sama rumah aja masih tinggian pohon rambutan ya. Saya langsung, aduh, kok saya nggak teliti, ternyata di samping ini makam. Tapi ya udahlah, nggak mungkin juga saya tiba-tiba pindah hari itu juga kan. Jalanin aja dulu deh, pikir saya. Karena saya juga belum sadar kalau ternyata saya ini agak lumayan sensitif. Walaupun saya selama di kampung, terus ngalamin hal-hal yang bergesekan dengan hal-hal yang gaib, tapi saya benar-benar nggak ngeh kalau saya sensitif. Terus akhirnya pindah di rumah itu kita tinggal, dan salahnya lagi kita nempatin rumah itu ya. Ya udah kita pindah, kita bersihin, ya udah kita tinggal. Nggak ada kayak assalamualaikum atau kayak permisi, kayak pengajian atau apa sih. Ya itulah saya, mungkin salahnya saya kurang pengetahuan. Pertama kali kita tinggal di situ, suasananya nggak nyaman, nggak enak, walaupun kayaknya luas, cuman kok rasanya tuh kayak sesek, kayak banyak banget mata yang merhatiin. Apalagi ventilasi udaranya juga belum kita tutup ya waktu itu, jadi ventilasi udaranya kebuka. Dan ruangan tengah ini langsung genteng, jadi nggak pakai asbes yang ruang tengah ini. Pertama kali di situ saya nggak bisa tidur, suami saya juga nggak bisa tidur, tapi alhamdulillah anak saya nggak kenapa-kenapa sih, dia tidur-tidur aja. Terus kan selama tinggal di Depok emang suami saya ini kerjanya selalu lembur, jadi berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Akhirnya saya cuman aktivitas di rumah ya cuma berdua sama anak saya aja. Terus akhirnya saya pernah, itu kejadian pertama kali saya digangguin sama yang di luar rumah. Jadi saya pernah malam-malam nunggu suami saya pulang kan, anak saya kebetulan udah tidur, itu sekitar jam 11 malam. Saya lagi nonton TV, cuman saya ngerasa kok kayak ada yang merhatiin saya ya. Terus saya nengoklah ke ventilasi udara di atas pintu ya, pintu mengarah keluar. Dan pas saya nengok ke ventilasi udara, ternyata ada sosok laki-laki, kulitnya hitam, mukanya tuh bener-bener hitam, sehitam-hitamnya, matanya belok, merah, merah banget, rambutnya keriting. Di situ saya langsung tutup mata, saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, saya langsung meluk anak saya yang lagi tidur di depan, saya peluk, saya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya juga baca ayat kursi, saya baca surat-surat yang saya hafal sebisa mungkin. Akhirnya saya merem aja deh. Enggak lama, Ketok-ketoklah pintu. Assalamualaikum. Pas saya bangun, saya intip di jendela, oh alhamdulillah suami saya pulang. Dan itu yang di ventilasi udara nggak ada siapa-siapa. Laki-laki yang ngintipin saya di ventilasi udara juga nggak ada. Entahlah kemana, karena kan saya juga nggak lihat, saya langsung nutup mata dan peluk anak saya. Karena saya saking takutnya. Akhirnya besoknya saya langsung bilang, "Pak, ventilasi udara kita tutup aja ya." Kata suami saya, "Emang kenapa, mah?" "Nggak enak aja sih, Pak. Kan banyak nyamuk tuh yang masuk." Padahal sih sebenarnya bukan nyamuk ya alasan saya. Ya gara-gara saya nggak mau ada yang ngintip saya lagi di ventilasi udara itu. Terus juga saya juga nggak berani cerita sama suami saya. Karena posisinya suami saya pun orang yang tidak percaya sama hal-hal gaib. Soalnya dia kan gak sensitif sama hal-hal yang seperti itu. Akhirnya saya pernah pas malam-malam itu saya tidur. Saya gak lagi mikirin hal yang aneh-aneh. Tiba-tiba saya dimimpiin. Jadi saya itu didatengin sama perempuan. Perempuannya ini pakai kayak pakai long dress warna putih. Tapi udah dekil, dia lagi gendong bayi. Terus dia ketok-ketok pintu rumah, saya buka, rambutnya panjang. Panjang enggak sampai sepinggang sih panjangnya. Cantik orangnya. Terus katanya nitip anak saya ya. Saya mau pulang dulu sebentar. Kata saya, oh ya udah sini, karena dititipin anaknya kok lama banget nggak diambil-ambil, terus anaknya juga nangis. Itu posisinya di mimpi saya, dia nitipin anak bayi dia ke saya, terus dia menggandeng anak saya ini yang usianya waktu itu anak saya udah 1 tahun berapa bulan, jadi baru bisa jalan, lagi digandeng sama si perempuan itu, diajak ke rumahnya. Tapi pas dia ngebelakangin saya ngeliat kayak punggungnya itu kayak banyak darahnya gitu. Terus saya gendong bayinya, kok bayinya nangis, nangis terus. Terus juga kok ini orang gak jemput lagi, bayinya dititipin di saya. Akhirnya saya nganterin bayinya ke rumahnya dia. Cuman saya jalan kaki ke rumahnya dia itu saya gak nyampe-nyampe. Rumahnya tuh besar sekali, kayak istana. Sama halaman rumahnya itu luas banget. Tapi saya jalan kaki gak nyampe-nyampe. Saya ngeliat anak saya yang lagi lari-lari. Saya ajak pulang. Udah yuk pulang yuk. Akhirnya saya pulang sambil gandeng anak saya yang baru bisa jalan itu. Sambil gendong bayi yang dititipin sama si perempuan itu, karena saya mau ke rumahnya tuh gak nyampe-nyampe. Akhirnya saya pulang. Pas pulang itu saya kebangun, saya langsung istighfar astagfirullahaladzim, karena kenyataannya yang di mimpi saya itu ya rumahnya si perempuan yang nitipin bayi ke saya itu ya di samping rumah saya, yang ya notabenenya itu kan makam keluarga yang besar sama ada pohon rambutan yang besar. Cuman saya gak ngerti sih maksud dia nitipin bayi ke saya itu apa. Dan saya juga mikir, oke itu mungkin cuman bunga tidur. Jadi saya gak terlalu mikirin banget. Cuman gara-gara dimimpiin itu, akhirnya mulailah kejadian hal-hal yang sama sekali gak saya bayangin sih ya. Kayak saya pernah siang-siang saya kan mau pergi. Jadi yang namanya perempuan kan make up dulu ya kalau mau pergi. Pas saya lagi make up, saya lagi lihat di kaca, kok di kaca ada perempuan di belakang saya lagi senyum. Tapi saya nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Dan itu perempuannya mukanya pucat, benar-benar pucat. Tapi kulitnya itu kayak kusut-kusut apa ya? Kayak lembek-lembek kusut, nggak jelas. Rambutnya juga acak-acakan. Dia senyum, senyumin saya sambil ngusap-ngusap rambut dia sendiri. Terus saya pikir, ah itu bukan kali, itu perasaan saya aja kali. Pas saya lihat di kaca lagi, itu si perempuan ada di kaca. Tapi saya nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Sampai 3 kali saya nengok lagi ke kaca, nengok lagi ke belakang. Dan si perempuan itu ada di kaca, tapi di belakang saya nggak ada. Akhirnya saya tutup kacanya, udah deh, saya nggak jadi make up. Saya taruh tempat make upnya lagi. Akhirnya udah ya pergi. Saya pergi tanpa tanpa make up sama sekali karena gara-gara ada si mbak-mbak ini yang ikut-ikutan saya ngaca. Entahlah maksudnya apa. Terus juga namanya punya anak kecil, kadang kan saya suka nyuri-nyuri waktu di saat anak saya tidur, saya langsung kayak rapiin rumah atau ngelakuin kerjaan yang lainnya. Pernah pas malam-malam itu, saya ingat banget malam Jumat. Malam Jumat itu karena saya pikir, oh cucian saya banyak nih. Anak saya lagi tidur, posisinya sekitar jam 9 malam. Cuman kan rumah saya ini sepi, bener-bener sepi banget, nggak ada yang lewat, maupun orang jalan kaki atau motor yang lewat. Karena kan posisinya di pojok, jadi nggak mungkin ada orang yang lewat ke pojok situ. Bener-bener jam 9 malam pun udah sepi banget, banget, banget sepinya. Anak saya tidur, saya pikir, mumpung anak saya tidur, saya nyuci deh malam-malam, biar besoknya udah nggak ada kerjaan. Saya nyuci lah di mesin cuci. Cuman kan mesin cuci ada suaranya ya, walaupun nggak terlalu kenceng, cuman ada suaranya kan. Pas saya balik badan, saya mau ke depan, tiba-tiba di belakang saya ada yang dorong saya, bener-bener dorong kenceng banget sampai saya tersungkur, sampai lutut saya itu pada merah. Sambil ada yang teriak di kuping saya, "Woi!" Terus saya kesungkur sambil ada yang teriak di kuping saya, teriak "Woi!" Saya langsung bangun, saya nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Dan itu bekas dorongan di punggung saya, itu sakit 1 minggu baru sembuh, sakitnya baru hilang. Tapi saya sama sekali nggak berani cerita sama suami saya. Kenapa seperti itu? Karena ya balik lagi, suami saya itu bukan tipikal orang yang mempercayai hal-hal seperti itu. Jadi ya saya telan sendiri, jadi pikiran sendiri, jadi kayak, aduh kok gini, kok tinggal di sini kayak gini, cuman ya udah harus tetap bertahan. Karena ngomong sama suami pun dia nggak akan percaya. Terus pas suami saya kerja pagi-pagi, sekitar jam 9 pagi dia berangkat. Terus kan anak saya lagi main, ya kayak biasa lah ya, namanya anak kecil, main, nonton TV, makan, tidur. Itu saya lagi mandi. Mandi sore, bener-bener saya lagi mandi sore, tahu-tahu pintu kamar mandi saya ada yang gedor-gedor, bener-bener gedor-gedor kenceng banget, kayak orang yang panik gedor pintu, gimana sih, duduk-duduk. Saya langsung, kenapa sih dek, mama lagi mandi sebentar. Aku pikir kan itu anak saya ya yang gedor-gedor pintu. Pas saya pakai handuk, saya buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Saya jalan ke depan, saya nyari anak saya, ternyata anak saya lagi tidur, TV nyala. Terus siapa yang ngetok-tok pintu? Saya juga nggak tahu. Dan gara-gara dimimpin itu juga, saya sering banget kayak dinampakin sama si mbak-mbak yang ada di mimpi saya itu. Jadi saya pernah lagi nyetrika baju di lantai. Jadi posisinya itu saya nyetrika baju tapi ngebelakangin pintu rumah yang mengarah keluar. Saya ngebelakangin, saya nyetrika baju, TV nyala. anak saya tidur. Jadi saya nyetrika baju itu malam sekitar jam jam 10 malam lah. Setrikaan kan tinggal sedikit. Saya setrika, sedikit lagi selesai. Kok belakang saya, jadi kebetulan rambut saya lagi saya ikat. Terus kok di belakang saya kan kayak ada yang nyupin pundak saya, jadi kayak dingin dingin, cuman dinginnya cuma di kayak di bagian leher sama pundak saya doang. Saya langsung hawanya nggak enak, aduh kenapa nih, kenapa nih, nengok belakang nggak ya. Saya pikir aduh nengok belakang jangan ya, hati saya nggak mau nengok ke belakang, tapi kok pikiran saya tuh harus nengok, harus nengok, harus nengok. Jadi aduh kayak bener-bener kayak perang batin banget, kayak nengok enggak, nengok enggak, nengok enggak. Akhirnya saya berani diri, karena itu lumayan lama sih ya, 5 menitan. Saya sambil nyetrika, saya bodo amat 5 menitan itu ada yang niup-niupin pundak sama leher saya. Akhirnya karena udah selesai nyetrika kan, 5 menit itu saya udah kelar nyetrika. Kebetulan pas saya nyetrika itu belum belum ada yang niupin pundak sama leher saya. Nah, pas tinggal sedikit lagi setrikaan saya itu ada yang nyupin pundak sama leher saya. Selang 5 menit kelar setrika, masih ada yang nyupin leher sama pundak saya. Saya udah makin merinding, makin gak enak banget perasaannya. Mau gak mau saya harus bangun dan nyabut colokan setrikaan dong. Pas saya bangun, saya nengok ke belakang, ke arah pintu menuju keluar. Di situ di pojokan pojokan pintu ada perempuan, dan itu benar-benar mirip banget sama yang di mimpi saya, perempuan yang nitipin bayinya ke saya. Itu dia lagi duduk di lantai, lagi nyender sambil ngusap-ngusap rambut dia, dan dia ketawa, dia benar-benar ketawa kenceng banget. Saya teriak sekenceng-kencengnya, saya teriak, saya langsung gendong anak saya yang tidur di ruang depan, saya gendong anak saya bawa ke ruang tengah, saya peluk anak saya di ruang tengah, saya sambil baca ayat kursi, baca yasin, baca apa aja yang saya hafal. Benar-benar saya istighfar, istighfar saya, ya Allah, semoga saja suami saya cepat pulang. Saya dalam hati benar-benar saya nangis, saya peluk anak saya, saking takutnya. Tapi ya itu namanya juga belum malam banget kan, ya malam sih malam, tapi suami saya lagi lembur, jadi dia pulangnya agak pagi, sekitar jam 1 jam 2 malam. Dia udah ngabarin. Akhirnya saya ngerasa, ah kayaknya udah aman nih, saya udah lumayan lama juga di ruang tengah. Akhirnya saya beraniin diri, saya gendong anak saya yang saya peluk itu, saya ke depan. Alhamdulillah itu si mbak-mbak udah gak ada, setrikaan masih nyala, untungnya gak kebakar ya. Saya langsung cabut colokan setrikaan, saya langsung, kebetulan dari ruang depan ke ruang tengah itu ada gorden. Jadi gorden ke ruang tengah saya langsung tutup, saya tidur di depan sama anak saya sambil nyalain TV, lampu nggak saya matiin, biasanya kan lampu saya matiin. Kenapa saya nggak tidur di ruang tengah? Ya, karena ada sesuatu hal yang membuat saya tidak berani tidur di ruang tengah. Tapi suami saya dia biasa-biasa aja kayak tidur di ruang tengah segala macam sih. Dan insya Allah selanjutnya saya akan menceritakan lagi tempat-tempat yang ternyaman posisinya si mbak-mbak yang suka merhatiin saya di rumah itu. Terima kasih banyak.